له لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada pertemuan terakhir kita sudah membaca firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-100 dari surat Taubah yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ujian yang demikian indah. Ya, mereka sebagai kaum yang disifati sebagai kaum yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka, dan siapa saja yang berusaha untuk mengikuti mereka dengan janji jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di mana mereka akan tinggal kekal abadi di dalamnya. Ini gambaran tentang bagaimana kemuliaan para sahabat di mana mendapatnya ridha Allah atau didapatnya ridha Allah Subhanahu wa taala dan didapatnya jannah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti jalan mereka, jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, kok kenapa tidak dikatakan jalan Nabi saja cukup? Bukankah jelas-jelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di atas siratal mustaqim? Ya, jawabannya yang demikian, jadi keterkaitan ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalan mereka ya dan jalan siapa saja yang berusaha untuk mengikuti mereka ini sebagai jalan keselamatan ya, dikarenakan Islam secara utuh, secara sempurna ya telah diwujud nyatakan dalam kehidupan para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mensifati tentang al-firqatun najiyah, beliau menyatakan ya, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan dengan man kana ala mithli ma ana alaihi. Yani kelompok yang aku ya berada di atas jalan tersebut, tapi digandengkan dengan wa ashabi dan para sahabatku. Kemudian kata Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, hadza wasfullah li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi اتهمهم الروافض بأنهم اجتمعوا على الإثم والعدوان ونافقوا بعد موت نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. wahashahum min dzalik. Inilah apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah, telah menuduh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka telah bersepakat, ya, telah ijtima' bersepakat untuk melakukan al-itsm, dosa, wal-udwan, dan kejahatan, yakni yang mereka tuduhkan, ya, terhadap, yakni para sahabat telah bersepakat untuk berbuat jahat terhadap Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya. Lebih daripada itu, mereka telah menuduh para sahabat nafaku, mereka, ya, berbuat nifak, yakni ba'da mauti nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka orang-orang Syiah bukan hanya sekedar menuduh para sahabat nifaq setelah wafatnya Nabi, bahkan di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, mereka dituduh sebagai orang-orang munafik. Dan di saat Nabi meninggal, ya, maka orang-orang Syiah menuduh para sahabat, menyatakan, yakni secara tegas, ya, kekufuran mereka dari Islam. Ya. Ini tuduhan orang-orang Rafidhah. Wahashahu min dzalik. Ya, dan mereka para sahabat sangat-sangat jauh dari yang demikian. Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan akan kebaikan mereka para sahabat, ya, secara lahir dan batin. Meskipun kita meyakini bahwa tidak ada seorang pun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, ya, yang terjaga dari kekeliruan atau kesalahan, tetapi kita meyakini tidak ada generasi yang lebih baik, ya, dibandingkan generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, berbeda halnya dengan orang-orang Rafidhah yang mereka mensifati para sahabat sebagai generasi terbaik, dikatakan sebagai orang-orang yang paling jelek. Ya. Wa qala azza wa jal, Allahu azza wa jal telah berfirman, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Di dalam ayat yang ke-18 surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, لقد رضي الله عن المؤمنين, dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap kaum mukminin. Siapa yang dimaksud? Tidak lain para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan tidak akan murka kepada mereka. Idh yubai'unaka tahta asy-syajarah. Tatkala mereka kaum mukminin, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membaiat engkau, menyatakan sumpah setia, tahta syajarah, ya, di bawah pohon. Dan terkait dengan pohon yang dilakukan baiat di bawahnya, ya, oleh Nabi SAW kepada para sahabat, ini perkara yang sifatnya ittifaqiyah, artinya kebetulan, tidak ada keistimewaan terkait dengan pohon itu. Ya, tidak ada keistimewaan terkait dengan pohon itu sendiri. Ya. Dan ini perkara yang diketahui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun, ya, sepeninggal mereka generasi sahabat secara umum, ya, kecuali, ya, yang tersisa ketika itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, pernah ketika kaum mukminin, kaum muslimin sampai di tempat yang dilakukan, ya, di bawah pohon tersebut baiat, maka sebagian di antara mereka berusaha untuk mencari-cari pohon tersebut. Jadi ada niat untuk ngalap berkah, ya, dengan pohon tadi. Maka Umar radhiyallahu taala anhu, ya, memerintahkan untuk pohon tadi ditebang. Ini upaya beliau untuk menutupi celah-celah yang akan menyeret kepada kesyirikan. Baik. Jadi hal tersebut, ya, perkara yang tidak disyariatkan, yakni mencari berkah dengan sesuatu yang di sana Rasulullah SAW pernah, ya, melakukan sesuatu dan tidak ada, ya, dari bimbingan beliau untuk melakukan tabarruk dengan perkara tadi. Kemudian Umar bin Khattab mengingatkan kepada yang hadir bahasanya langkah yang demikian, yakni upaya untuk cari-cari misalnya petilasan, ya, seperti itu adalah, ya, sebab kebinasaan umat terdahulu, ya, secara khusus dari kalangan Bani Israel. Dan kita mendapati, ya, di masa kita hal yang demikian justru perkara yang marak, ya. Ya, berapa banyak di antara mereka para hujjaj, ya, para jamaah haji, mereka mendatangi gua Hira melakukan sholat, entah apa namanya sholat di sana, tidak tahu tahiyatul Hira atau yang semisalnya, ya, yang jelas hal yang tidak pernah yang demikian dilakukan oleh salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'alima ma fi qulubihim. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui apa yang ada pada hati-hati mereka dari keikhlasan niat. Ya, mereka beragama bukan dalam rangka mencari kehidupan dunia. Ya, tetapi beragama untuk mencari kehidupan akhirat. Ya. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minta baiat dari mereka untuk, ya, setia membela agama ini, tidak ada keberatan sedikit pun pada hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala al-alim al-khabir benar-benar mengetahui keikhlasan hati mereka di dalam beragama ini. Fa anzala as-sakinata 'alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan, ketentraman kepada mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemudian wa qala subhanahu, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan tentang bagaimana keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih dalam surat Al-Fath. Allah menyatakan, ya, di ayat yang ke-29, ayat terakhir dari surat Al-Fath, Muhammadun Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini, ya, dengan memberikan persaksian tentang nabinya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم, dan orang-orang yang bersamanya, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang أشداء على الكفار, orang-orang yang memiliki sikap tegas terhadap orang-orang kafir, رحماء بينهم, memiliki sikap kasih sayang, ya, di antara sama mereka. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat Nabi untuk kita mengikuti jalan mereka. Orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang terhadap sesama muslim, bukan sebaliknya. ya, kita mendapati di masa kita munculnya orang-orang yang demikian lembut terhadap orang-orang kafir sampai dijadikan gereja sebagai tempat dakwahnya. Ya, sementara terhadap kaum muslimin, ya, sekian perbuatan mereka lakukan untuk menyakiti kaum muslimin. Allah menyatakan tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka dalam keadaan ruku dan sujud, ya, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka inginkan dengan ruku dan sujudnya? Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang niat-niat hamba-Nya. Allah menyatakan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka benar-benar mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan. Itu yang dicari oleh mereka. Ya, tidak sebagaimana tuduhan orang-orang Syiah. Ya, sampai mereka dengan lancang berani untuk mengubah-ubah, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya seperti dalam firman Allah surat Al-Anfal, ya. Ya Allah Subhanahu wa taala nyatakan yas'alunaka 'anil anfal. Ya. Mereka bertanya kepada engkau tentang al-anfal, yakni hukumnya. Ya, mereka ubah orang-orang Syiah dengan mengatakan yas'alunakal anfal. Apa artinya? Mereka meminta-minta harta, ya, rampasan perang. Ya, jadi sangat jauh maknanya. Ini orang-orang Syiah. Allah menyatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, nampak, ya, pada wajah-wajah mereka min athari sujud, dari athar sujud. Ya, ini nampak dari wajah mereka. Dan tentu yang dimaksud bukan berarti hitamnya atau istilahnya ngapalnya dahinya, bukan seperti itu, ya. Karena di sana ada kaum, ya, yang dari sisi sujud ruku jauh lebih daripada mereka para sahabat, sampai-sampai digambarkan oleh Ibnu Abbas, ya, dahi-dahinya kaum tersebut, yakni yang dimaksud Khawarij, ya, itu seperti lutut onta, ya, seperti lutut onta. Onta kan kalau mau menderum meletakkan apanya, lututnya, ya, saking seringnya bersentuhan dengan tanah sampai apa istilahnya ngapal, ya, seperti itu. Nah, digambarkan Ibnu Abbas seperti itu keadaan orang-orang Khawarij, dahinya sampai ngapal, sampai tebal karena banyaknya sujud. Ternyata, ya, mereka orang-orang Khawarij tidaklah ibadah mereka yang demikian luar biasa tersebut memberikan manfaat. Jadi di sini Allah menggambarkan bahwa nampak jadi asar dari sujud yang mereka lakukan pada wajah-wajah mereka. Dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Yang demikian itu, ya, gambaran tentang mereka, permisalan mereka, ini gambaran tentang mereka yang ada di dalam At-Taurat. Ya, demikian juga, ya, yang ada di dalam Injil. Jadi keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, dengan keadaan mereka yang demikian itu telah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Ya, ini menunjukkan tentang bagaimananya keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menyatakan kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kazar'in, seperti tanaman, ya, akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan, yakni tunasnya, fa'azarahu, ya, yang kemudian, ya, azarahu, yakni disiram, dipelihara, fastaghlaza fastawa ala suqih, sehingga menjadi besar dan sempurna. Yu'jibu az-zurra, yang menakjubkan az-zurra, penanamnya. Menakjubkan orang-orang yang menanamnya. Liyaghidha bihimul kufar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang demikian itu. Jadi bagaimana ya keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang demikian ini, liyaghidha bihimul kufar, untuk menjadikan ghaid, yakni marahnya orang-orang kafir. Ya, dari petikan ayat ini, liyaghidha bihimul kufar, ya, para ulama as-salaf mereka menyebutkan bahwa tidaklah ya marah terhadap para sahabat, ya benci terhadap mereka, kecuali orang tersebut disifati Sulaiman dalam ayat ini orang-orang kafir. Ini sebagaimana keadaan orang-orang Rafidah. Ya, mereka sangat benci, mereka sangat marah terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian Allah menyatakan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, di kalangan mereka maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan darinya dan pahala yang demikian besar. Demikian Allah Subhanahu wa taala mensifati ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran yang demikian indah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disifati dalam Taurat, demikian juga telah disifati dalam Injil. Oleh karenanya ya mereka para pendeta, ya, para pendeta ini yang masyhurkan dari kalangan Nasrani, ya, ketika melihat keadaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyatakan bahwa sungguh, ya, bahwa para sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik daripada Hawariyin. Siapa Hawariyin? Murid-murid utama Nabi Isa, ya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza kalamullah tabaraka wa ta'ala fi wasfi hadhihi as-safwah min al-muhajirin wal ansar. Inilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberikan gambaran tentang manusia-manusia pilihan, as-safwah, manusia-manusia pilihan, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Jadi ini sifat muhajirin dan ansar sebagai manusia-manusia pilihan. Wa amma wasfur rawafid, wa amma wasfur rawafid lahum wasabuhum bikalimat as-su wal fahsya'i fa huwa takdzibun lil qur'anil karim wa man kadzdzaba al qur'an faqad kafar. Adapun pensifatan atau gambaran orang-orang Rafidhah terhadap mereka para sahabat yang digambarkan tadi, mereka sebagai orang-orang yang sepakat untuk melakukan kejahatan terhadap Ali, bahkan terhadap putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai dimunculkan fitnah, bahkan didramakan ya di sebagian markas orang-orang Syiah, ya, didramakan bahwa Umar bin Khattab telah melakukan tindakan ya yang menyebabkan patahnya rusuk Fatimah, ya, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan yang demikian jahat. Ya. Dan mereka sebagai musuh-musuh para sahabat, bahkan musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mereka menganggap bahwa Jibril telah apa? Khianat, salah alamat memberikan risalah yang seharusnya kepada Ali justru kepada Nabi Muhammad. Untuk menutupi akidah sesatnya, mereka berupaya untuk menampakkan seolah-olah mereka orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi. Oleh karena itu zaman dahulu dikenal adalah Syiah Fatimiyah. Ya, padahal sesungguhnya ya, mereka adalah orang-orang Al-Mahdi, yakni seorang Yahudi ya, yang kemudian menjadi penguasa di wilayah Maghrib ya, dan termasuk di antara apa yang ditompu oleh mereka, yakni mendirikan Al-Azhar ya, ini produk Bani Fatimiyah atau Syiah Fatimiyah yang tujuannya di situ ya, untuk sebagai pembinaan kader-kader orang-orang Syiah. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Wilayah tersebut ya, berhasil dikuasai kembali oleh kaum muslimin dan ya, Jami'ah Al-Azhar kemudian dijadikan markas untuk ya, pendidikan kaum muslimin. Ya. Walaupun kita tahu bisa dikatakan produk ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dari Jami'ah tersebut bisa dikatakan bisa dihitung jari. Tapi jika kita perhatikan bahwa asal mula dari pendirian Al-Azhar tersebut adalah untuk ya, membina kader-kader Syiah Rafidah ya, jadi bukan untuk Islam. Dan ini sesuatu yang sengaja dikaburkan ya, oleh orang-orang Syiah, termasuk di dalam buku hitam mereka ya, kan kalau buku yang baik kan buku putih ya, buku hitam ya, Syiah yang menyatakan bahwa Syiah itu juga punya jasa terhadap Islam ya, di antara jasanya apa yang masih terjaga sampai sekarang, Universitas Al-Azhar katanya ya. Jadi demikian sejarah Al-Azhar untuk kita mengetahui. Kemudian ya, dengan berbagai kejahatan Syiah Rafidah ya, perlu kita ketahui bahwa di masa kita ya, dibentuk upaya, berbagai jenis upaya untuk takrid pendekatan bainas sunni wasyiah atau bainas sunnah wasyiah ya, dan termasuk di antara yang paling bersemangat di dalam menempuh upaya takrid baina syiah wa sunnah adalah orang-orang Ikhwanul Muslimin. Ya, sejak kemunculannya Ikhwanul Muslimin berusaha untuk ya, menggandeng dan menjadikan ya, sunnah dan syiah bersatu. Dan ini perkara yang tidak mungkin. Ya, mereka orang-orang syiah ya, tidak akan menganggap bahwa orang-orang sunni itu saudara mereka. Adapun apa yang dimunculkan itu hanya semata ucapan di lisan ketika mereka dalam keadaan belum memiliki kekuatan. Ya. Ketika mereka orang-orang Syiah belum memiliki kekuatan. Oleh karena itu keberadaan Ikhwanul Muslimin ya, dengan upayanya mereka yang seperti itu efeknya jauh ya, lebih berbahaya daripada orang-orang Syiah itu sendiri. Kenapa? Karena mereka orang-orang Syiah tanpa bersusah payah itu sudah diupayakan oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin bahwa mereka itu orang-orang baik, ya, saudara-saudara kita. Ya. Dan itu yang dikatakan oleh yakni tokoh pendiri mereka Hasan al-Banna. Demikian pula orang-orang Ikhwaniyin di masa kita termasuk di antaranya Muhammad al-Imam al-Ikhwani. Ya. Ya, bagaimana dia merasakan kesedihan yang mendalam dengan kekalahan orang-orang Husi. Yang mana orang-orang Husi mereka bukan Zaidiyah tetapi Rafidah. Ya, ini terbukti bagaimana pembelaan orang-orang Iran yang mereka itu Rafidah terhadap Houthi, ya, orang-orang Syiah Houthi. Mereka membela dengan berbagai jenis persenjataan, bahkan tentara. Sampai-sampai kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin, ya, dijuluki oleh Muhammad al-Imam sebagai al-intisarat ila jahannam, ya, kemenangan-kemenangan menuju jahannam. Ya. Ketika masjid kaum muslimin, ya, dihancur leburkan oleh orang-orang Syiah Houthi, tidak ada, ya, sedikit pun upaya, ya, kritik wala pembelaan, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya. Tetapi begitu ada di antara masjid Syiah yang dijadikan sebagai tempat kesyirikan, ya, bukan untuk ibadah kepada Allah, ya, hancur, ya, maka dia serta-merta berteriak-teriak, ya, mencerca, ya, apa yang terjadi tersebut. Ya. Demikian juga ketika mereka orang-orang Rafidah, ya, orang-orang Houthi mengarahkan, ya, apa, rudal balistiknya kemana itu? Diarahkan kemana itu? Ke Ka'bah, ya, dari Yaman, yang dijadikan pangkalan melepaskan rudalnya itu masjid di Yaman. Yang diarah itu apa? Ya, Masjidil Haram, Ka'bah, kiblat kaum muslimin. Tidak ada komentar. Ini yang menunjukkan kepada kita bahwa memang orang-orang Rafidah itu bukan Islam. Buktinya sampai kiblat kaum muslimin diarah untuk dijadikan sasaran apa? Rudal. Ya, mereka bukan Islam, mereka bukan saudara kita. Dan mereka memang memiliki kiblat tersendiri, yakni kuburannya, ya, Al-Husain bin Ali, ya, di Karbala. Dan itu dijadikan sebagai kiblat oleh mereka, ya, dijadikan sebagai tempat berhajinya mereka. Oleh karena ini, ya, dari asasnya memang antara Islam dengan Syiah itu berbeda. Bahkan yang lebih tegas lagi, ya, salah satu di antara tokoh Syiah yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi. Ya, kalau dari sini namanya bagus, ya. Ni'matullah Al-Jazairi. Yes. Dia secara tegas menyatakan bahwa, ya, bahwa Rabb, ya, yang menjadikan Muhammad sebagai utusannya, ya, itu bukan Rabb kita. Ya. Rabb yang menjadikan Abu Bakar dan Umar sebagai sahabat utusannya itu bukan Rabb kita. Ya, jadi ucapannya semakin mempertegas kalau memang, ya, mereka itu bukan Islam. Ya, ini ucapan siapa? Ni'matullah Al-Jazairi, salah satu di antara tokoh dari tokoh-tokoh Syiah. Tapi ini Rafidah, ya. Dan ini sekali lagi Syiah-Syiah yang banyak berkembang, ya, di termasuk di negeri kita, ya, yang dijuluki sebagai selain Rafidah, ya, Syiah Imamiyah, ya, karena mereka memiliki imam-imam yang mereka nisbatkan kepada Imam Ahlul Bait, atau dinamakan juga Itsna Asyariyah karena keyakinan mereka bahwa imam mereka 12. Juga, ya, mereka dijuluki juga Syiah Ja'fariyah. Ya, karena yang menjadi patokan mereka katanya Imam Ja'far As-Shadiq, padahal Ja'far As-Shadiq sendiri berlepas diri dari mereka. Nah, di antara promotornya yang mempromosikan aliran Syiah ini adalah Dr. Quraisy Shihab. Ya. Ini di antara yang mempromosikan perkembangan Syiah di Indonesia. Kemudian sebelum kita masuk kepada kelompok Syiah berikutnya, ya, pada kesempatan ini satu perkara yang perlu untuk kita ketahui, bagaimana upaya mereka, orang-orang Syiah, untuk menguasai negeri-negeri Islam, untuk tunduk ya di bawah pengaturan mereka. Kita tahu setelah keberhasilan Khomeini untuk melakukan revolusi di Iran, maka efek dari revolusi tersebut terjadi apa yang terjadi dari berbagai kekacauan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Syiah, sampai pun di dalam pelaksanaan ibadah haji di tempat yang paling suci di muka bumi. Sebuah pembicaraan yang dituliskan oleh salah seorang di antara tokoh Syiah yang kemudian dia taubat, ya, yang bernama Sayyid Hussein Al-Musawi, di mana dia menulis sebuah buku yang berjudul Lillah Thumma Littarikh. Lillah Thumma Littarikh, di mana disebutkan olehnya salah satu pembicaraan yang dilakukan antara dia dengan Khomeini, ya, saat itu. Khomeini berkata, Sayyid Hussein, ya, dia ucapannya demikian, an al-awan litanfidhi wasaya al-a'immah salawatullahi alaihim. Sayyid Hussein, sekaranglah waktunya atau saatnya untuk melaksanakan apa yang telah diwasiatkan oleh para imam salawatullah alaihim. Nah, ini di antara hal yang juga berbeda, ya. Mereka menerapkan istilah salawat, ya, ini untuk imam-imam mereka, padahal dia tahu ini untuk para anbiya. Ya. Kata Khomeini, sanasfiku dima'an nawasib wa naqtulu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kita akan menumpahkan darah-darah an-nawasib. Istilah nawasib, yakni jamak dari nasibah, ini kelompok yang dianggap memusuhi ahlul bait. Yang dimaksud oleh mereka ahlus sunnah. Kan dianggap oleh orang-orang Syiah, ahlus sunnah tidak mencintai ahlul bait, dan ini kedustaan. Kita akan membinasakan, yakni membunuh anak-anak mereka dan membiarkan hidup wanita-wanita mereka. Walan natruka ahadan minhum yaflutu minal iqab. Kita tidak akan membiarkan seorang pun dari mereka untuk bisa lepas dari hukuman. Ucapannya siapa ini? Khomeini. Ya, yang dielu-elukan sebagai ya tokoh Islam. Demikian ucapannya. Wasatakunu amwaluhum khalisatan li syi'ati ahlil bait, dan nanti harta-harta mereka akan menjadi khusus milik ahlul, milik Syiah ahlul bait, yakni milik mereka. Kemudian katanya, wasanamhu Makkah wal Madinah min wajhil ardi. Kita akan menghapus Makkah dan Madinah dari wajah bumi, dari muka bumi ini. Ya, ternyata sudah ditempuh ya upayanya dengan mengirimkan rudal gitu. Jadi ini bukan ancaman main-main, ya, bukan perkara kedustaan, memang diucapkan sendiri oleh Khomeini sebagai pembesarnya. Ya, katanya kita akan menghapus Makkah dan Madinah dari muka bumi ini. Kenapa? Li'anna hatainil madinataini sarata ma'qilal wahhabiyyin. Ya, dikarenakan dua kota itu, katanya Khomeini, telah menjadi yakni markas ya bagi Wahabi. Kemudian katanya wala budda antakuna Karbala ardullah al-mubarakah al-muqaddasah kiblatan linnasi fi sholati wa sanuhakkik bidzalika hilmal a'immah alaihim salam. Katanya dan benar-benar ya suatu perkara yang mesti diwujudkan untuk Karbala ini, yakni Karbala yang diberkahi, yang suci, menjadi kiblat bagi manusia di dalam salat mereka. Ini sudah diwujudkan? Sudah juga. Ya. Jadi sampai-sampai ingat saya menteri luar negeri Irak ya menyerukan kepada manusia untuk tidak haji ke Makkah tetapi berhajinya ke mana? Ke Karbala. Dan kita akan mewujudkan apa yang menjadi impian para imam kita alaihimussalam katanya. Laqad qamat daulatuna allati jahadna sanawatin tawilah min ajli iqamatiha. Dan telah berdiri negeri kita. Maksudnya apa? Negeri? Negeri Iran. Ya, yang kita telah berjihad sekian tahun ya lamanya, tahun-tahun yang panjang untuk mewujudkan, untuk menegakkan daulah kita, negeri kita. Wama baqiya illa tanfir. Tidak ada yang tersisa kecuali merealisasikan apa yang telah disebutkan tadi. Apa? Yani menumpahkan darah kaum muslimin selain Syiah, ya, membunuh anak-anak kaum muslimin, membiarkan para wanitanya hidup, ya, dan termasuk di antara upaya untuk menghancurkan Makkah dan Madinah serta menjadikan Karbala sebagai kiblat. Dan ini semua perkara yang betul-betul ya diupayakan keras oleh mereka, ya termasuk upaya mereka untuk mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Bahkan sampai-sampai rombongan jamaah haji dari Iran ya sengaja ya dijadikan alat untuk bagaimana menghancurkan yakni Makkah, menghancurkan Masjidil Haram dengan ya, diperlengkapi bahan peledak yang dibawa pada tas-tas mereka pada pelaksanaan ibadah haji sekitar tahun 86 atau 84. Ini semua sebagai bukti bagaimana permusuhan orang-orang Syiah terhadap Islam dan kaum muslimin. Untuk kita semua tahu dan waspada betapa jeleknya mereka. Mungkin sekarang di negeri kita ya mereka ya masih bermuka manis dikarenakan mereka masih hitung-hitung kekuatan. Tetapi hal yang harus diwaspadai ya bahwa gerakan mereka terus ya dan berbagai lini mereka tempuh termasuk upaya mereka untuk masuk ke parlemen dan apa yang dilakukan oleh mereka ya di negeri kita ada kemiripan dengan apa yang dilakukan di negeri Yaman sampai akhirnya terjadi pemberontakan mengangkat senjata. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan hidayah petunjuk kepada pemerintah kita untuk waspada terhadap bahaya gerakan Syiah yang demikian keras upaya permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.